الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فهمنا العلة، maka fahamilah illah. Hada amrun bi ayyakum talibu al-illah. Ini adalah perintah agar seorang penuntut ilmu memahami illah hukum. Laisal muradu fi hadha, laisal muradu fi hadha al-mas'alati faqat, bal fi jami'i masail al-fiqh. Li'anna fahm al-illah yujibu fawaidah. Perintah untuk memahami illah yang dimaksudkan bukan hanya dalam masalah ini, namun dalam semua masalah fikih. Karena memahami illah itu menyebabkan atau mewujudkan banyak manfaat. Perdana. Semua. Lam yusra fiha shay'un illa li sababi yaqtadihi wa jami'ul masail al hukmiyyati mu'allalatun lakin taratan takunu al illatu ma'lumatan wa taratan takunu al illatu majhulatan wa taratan ya'lamuha ba'dun nas wa yajhaluha ba'duhum fa taratan takunu fawqa mustawa al-ukuli lakinnana na'lamu anna allaha lan yasra'ha illa li hikmatin wa qad ittarada inda al-fuqaha'i rahimahullahu tasniyatu ma kana majhulul al-illati ta'abbudiyan fa mathalan qalu inna naqda al-wudu'i bi lahmi al-ibli ta'abbudiyun لأننا لا نأكل المعنى وأي فرق بين لحم الجمل ولحم الخروف أو الحصان أو البقر لا ندري ومن العلماء من قال بل العلة معلومة وهي أن الإبل فيها نوع من السيطنة والكبرياء والأنفة ولهذا يكون الراعي لها دائما ذا كبر وأنفة وذرة كما قال صلى الله عليه وسلم البردة والجفاء في الفتاتين فتاتين في الفتاتين أصحاب الإبل والسكينة في أصحاب الغنم. Manfaat yang pertama adalah seorang itu mengetahui luhurnya syarat Islam. Di mana letak keluhurannya? Yaitu tidaklah disyariatkan dalam syarat Islam satupun kecuali karena satu sebab yang menuntutnya, mendorongnya. Maka semua masalah hukum itu mu'allalah, itu punya illah. Akan tetapi illah itu ada tiga macam. Taratan terkadang al-ailatu ma'lumatan, ilah tersebut diketahui oleh semua orang. Misalnya ilah dilarangnya jual beli rokok, ilah dilarangnya minum racun, semua orang paham. Dan itu bahaya. Yang kedua, takunu al-ilatu majhulatan, dan boleh jadi tidak semua orang tahu. Dan tidak semua orang tahu itu ada dua macam: wa tarakan ya'lamu habatuna wa yajhalu al-ba'duhu. Terkadang ilah itu diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian orang yang lain. Sebagian ulama tahu atau tidak oleh ulama dan tidak diketahui oleh orang awam, atau diketahui oleh sebagian ulama tidak diketahui oleh sebagian ulama yang lain. Kemudian yang kedua, tarakan takunu fawqa kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan yang sesuai karena suatu sebab atau hikmah. Maka ilah ada tiga macam, diketahui oleh semua orang, diketahui oleh sebagian orang, dan tidak diketahui oleh manusia, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilah tentang hal tersebut di atas kemampuan manusia. Maka ditawarkan indah fukuhat dan telah lazim, telah biasa indah fukuhat dalam istilah para ahli fikih menamakan sesuatu yang majhul ilah, yang ilahnya tidak diketahui, yang hanya diketahui oleh Allah. Maka oleh para fukuhat tersebut ini adalah ta'abudi, ini adalah masalah ta'abudiyah. Inilah masalah ibadah. Satu masalah itu disebut masalah ibadah, satu perkara itu disebut perkara ibadah, satu disebut perkara ta'abudi. Sirinya menurut fukuhat adalah tidak diketahui ilahnya. Sama telah palu, maka misalnya fukuhat mengatakan bahasanya batalnya wudu dengan misalnya sebagian fukuhat mengatakan bahasanya batalnya wudu karena sebab makan daging unta itu perkara ta'abudi, karena kita tidak paham maknanya, kita tidak paham maksudnya. Apa beda antara daging unta dengan daging domba, dengan daging kuda, dengan daging sapi? Kita tidak tahu. Kata sebagian ulama mengatakan bahkan ilah kenapa daging unta itu membatalkan wudu yang lainnya tidak adalah satu hal yang diketahui, yaitu unta pada dirinya no'un menesyaukona, badannya sifat setan, kesombongan, walanafat dan kesombongan. Oleh karena itu pengembala unta beriman selalu dan kibulin memiliki sifat sombong, anafatin kesombongan, bahwa otatin dan kesombongan. Maka ini menunjukkan bahasanya persahabatan itu menular. Pengembala unta itu ketularan sifatnya unta, sombong. Karena dia selalu berteman dengan unta, maka ketularan sifatnya unta, sombong. Maka persahabatan itu menular meskipun dengan hewan, meskipun dengan hewan. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghilza hati yang keras, wal jafa dan tidak mau taat aturan, ini kurang ajar, tidak punya sopan santun, fil fadzatin, itu ada pada para pengembala, yaitu ashabul ibil, para pengembala unta. Wasibin atau ada pun ketenangan, ketawaduan, maka itu fi ashabul hunam, ada pada para pengembala kambing. Oleh karena itu para nabi, semua mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pernah jadi pengembala kambing. Kemudian Muhaqqiq mengatakan di catatan kaki, aku tidak jumpai hadis dengan redaksi dengan rentetan kalimat dan redaksi semacam ini. Dan yang paling dekat, redaksi yang paling dekat adalah di Jabir bin Abdillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghalatul qulubi, kerasnya hati, wal jafa dan tidak punya sopan santun itu ada di daerah timur. Sedangkan iman itu ada di penduduk Hijaz, kawasan Madinah. Wasakinatu dan dalam satu lafaz wasakinatu dan ketenangan itu dimiliki oleh si ahli al-ghunam, para pengembala kambing. Jadi kalau Muslim kita beriman nafsu fi anil ghanam, ini dihiaskan oleh Abu Nu'aym al-Asqalani dalam Al-Mustaqat al-Sahih Muslim. Ada pun resep yang lain yang dekat dengan yang dimaksud oleh Ibnu Utsaimin adalah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan wal jafa wa tadzatul qulub fi fadlatin. Artinya jafa ketika tahu sopan santun dan hati yang keras itu dimiliki oleh para pengembala ashabil wabah, yaitu pengembala unta. Wabah itu artinya bulu, namun bulu untuk bulu unta dan sejenisnya. Ya, bulu unta itu disebut wabah. Engda usuli adnabil ibil, yang berada di pangkal ekornya unta. Haitsu yatlu'u qarna syaitan fi rabi'ati wa mudah, di mana dua tanduk setan akan muncul dari kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudah. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan redaksinya redaksi Bukhari, adapun ma baina qawtain, apa yang ada di antara dua tanda kurung itu adalah riwayat Muslim. Sedangkan hadis yang ketiga mengumpulkan antara ahlul wabar dan ahlul ghanam, pengembala unta dan pengembala kambing, dengan redaksi nahul kufri ra'sul kufri nahul masyqi, artinya kepala kekafiran atau puncak kekafiran ada di arah timur, itu timurnya kota Madinah. Timur di sini adalah timurnya kota Madinah, Irak. Arah Irak. Wal faqhu wal khuyala fi ahli al-khayl wal ibli. Sedangkan kesombongan dan kesombongan itu dimiliki oleh pemilik kuda dan pemilik unta. Al-Fadjadin, demikian juga perkembala, tepatnya ahli wabar, pengembala unta. Wasakinatu, sedangkan ketenangan itu fi ahli al-ghanam, dimiliki oleh para pemilik kambing. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian warada fil asar, terdapat dalam sebuah hadis anna hadasanya unta itu khilaf khulqa minas syayatin, adalah tercipta dari setan. Lihat catatan kaki, redaksinya dihasilkan oleh Abdullah bin Muhafal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salu fi maraqibil ghanami, salalah kalian di kandang unta, di kandang kambing. Walau tu salat di maaf dengan ibili dan menjalankan kalian salat di kandang unta. Fa'in nah aku dikot nasyati. Maksudnya unta tercipta dari setan. Jadikan Imam Ahmad, Ibn Majah. Para perawi yang jelas sudah sahih, perawi tetap Ibn Bukhari atau Sahih Muslim. Disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid khulqal insanu min asharin. Khulqal insanu min asharin. Manusia tercipta dari keterbiasaan. Manusia tercipta dari keterbiasaan. Insan itu maknanya sama, maksudnya sama. Maka unta tercipta dari setan itu bukan berarti Allah ciptakan unta dari setan. Sebagaimana bukan berarti ayat yang mengatakan khulqal insan min ajal, keterbiasaan itu suatu benda, kemudian Allah ciptakan manusia dari benda yang namanya keterbiasaan. Demikian maksud khulqal insan min ajal. Itu sangat jelas manusia tercipta dari air mani, tercipta dan bapak kita ada tercipta dari tanah. Makanya dimaksud dengan khulqal insan min ajal artinya adalah ajal itu adalah menjadi tabiat manusia. Tercipta-cipta tiba-tiba satu hal yang bawaan manusia. Dan semuanya manusia itu membawa keterbiasaan. Maka demikian juga makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'innaha khulifat minas syaitin. Bahasanya unta itu tercipta dari setan. Ingat, setan itu sifat. Setan itu sifat. Bagaimana ajarin itu juga sifat. Maka manusia tercipta dari keterbiasaan, artinya manusia tercipta dari sifat keterbiasaan. Unta tercipta dari setan dan tercipta dari sifat, artinya unta itu tercipta dengan membawa sifat setan. Itu kesombongan. Kafiran ala badani, maka ini memiliki pengaruh pada badan dan memiliki pengaruh pada akhlak manusia. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya, orang yang banyak bergaul dengan unta adalah orang yang sombongnya. Oleh karena itu maka wudu ini bentuk meringankan, mengurangi dampak dari gangguan unta. Dan dulu bagaimana dulu sekali aku pernah membaca sebuah buku yang buku tersebut seorang yang al-Asabi, temperamen yang tinggi, mudah emosi, mudah marah, itu dilarang untuk banyak-banyak makan daging unta. Karena ini jadi al-Asabiya menyebabkan temperamen yang tinggi itu semakin tinggi. Wahyuhatin alihah akar dan memberikan pengaruh yang lebih besar pada asofia, pada saraf. Asof yang kata asof artinya saraf. Karena temperamen tinggi itu sarafnya cepat naik, cepat marah. Jadi kalau makan banyak daging unta ini. Buku tersebut kita sendiri mengatakan temperamennya semakin tambah tinggi. Demikian juga maka di sini kita lihat di sini terdapat pelajaran, maka boleh jadi ilah itu tidak diketahui oleh sebagian ulama, diketahui oleh ulama yang lain. Yang namanya ilah boleh jadi sebagian ulama tidak tahu, ulama yang lain tahu. Ulama yang tidak tahu mengatakan ini ta'abudi. Ternyata diketahui sudah ulama yang lain, sehingga bisa mengatakan ilahnya maklumat. Ilah diketahui. Contoh yang lain, larangan sholat di tempat menurutnya unta. Sebagian pembahas perjalanan di fikih mengatakan ini adalah ta'abudi, tidak diketahui ilahnya. Sebagian ahli fikih yang lain mengatakan bahwasanya ini adalah setiap punuk unta itu ada setan. Siapa lagi dari Imam Ahmad, dari Hamzah bin Amr al-Azami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala dhahri kulli ba'irin syaitan, di atas punggung setiap unta itu terdapat setan. Sedangkan perkataan Ibnu Taimin syafa maknanya adalah ala astanami, puncaknya punuk unta, bagian atas yang paling tinggi dari punuk unta. Mempat yang kedua, jika kita telah paham ilah kebunggung, maka kita bisa melakukan kias. Bila kita kiaskan kebun tersebut dengan masyarakat, dengan tamu status yang semisal dalam ilahnya, yang mengandung ilah yang sama. Dan dalil-dalil tentang dibenarkan yang kias itu dalil yang sudah terkenal, kuat dari sunnah, dan bukan di sini tempat untuk menjelaskan. Nanti akan dijelaskan di bait syair ke-50. Kemudian faedah bermanfaat yang ketiga, dan kita di zaman ini di hadapan masa tempo ilah dan hikmah hukum wal asrar dan rahasia dibalik hukum rahasia maksudnya manfaat atau hikmah dibalik hukum, maka engkau mampu untuk memuaskan orang lain bidalil akli dengan dalil akal, memuaskan orang lain untuk menerima hukum. Sampaikan di sini oleh Syaikh Muhammad Al-Jumdewi bahwasanya metode dakwah yang bagus untuk di zaman ini adalah metode penjelasan yang bagus dan pembelajaran yang bagus di metode dakwah yang bagus di cara dakwah yang bagus di zaman ini adalah memberikan menyampaikan dalil akal untuk benarnya Tuhan, menyampaikan manfaat dan alasan-alasan logis kenapa dalil mengatakan demikian, kenapa dalil mengatakan demikian dan hukum berdasarkan dalil mengatakan demikian. Kita jelaskan dengan bahasa yang logis, dengan menjelaskan manfaat, dengan faedah, dan segala hukum. Ini cara dakwah yang bagus di zaman ini. Kita titip manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bawakan dari syar'i, akan tetapi tidak hanya terbatas pada dari syar'i. Hal yang bagus seandainya selesai pun kita kuatkan dengan manfaat dibalik nasar maka selesai ini. Demikian juga penjelasan yang lain dari logika yang lain, maka orang bisa menerima dalil sahih ini. Karena di zaman ini orang lebih menerima alasan logis, orang lebih menerima alasan daripada menerima dalil syar'i. Disampaikan sebagai orang telah sampaikan bahasanya dalil syar'i dibantah. Tapi kalau disampaikan bahasanya dari logika yang memuaskan, didiam. Kemudian faedah yang kelima, bahasanya anak insan yakunu ingkaru dengan seorang itu paham ilah Kemudian wal ardu fil asyari hilun wamna ibadatan ila bi idzni syar'i. Dan hukum asal segala benda adalah halal dan laranglah ibadah kecuali dengan izin syariat. Walam taqallam taqallama 'ala al-muharramati nasaba ayyuna ayyura ma huwa al-aslu wal aslu fil asya'i al-hil wal aslu fil asya'i al-man'u. Fa bayyana fi hadhihi al-qa'idati anna al-asla fil asya'i 'umuman al-hilu bi ikhtilafi al-'ibadati fal aslu fiha al-man'u ila idza adina biha al-syar'u. Qawlu hadhihi jamu shay'in wa qil wa qad qila inna fiha ihlalan makaniyan. Yakni nahnu hafin min makana ila akhar. Fabayyanu qawlahum hada fi anna kalimata asma'a munsharifatun wa kalimatu asya'a ghayra munsharifatin. Ma'ana al-mizan, ma'ana al-mizan wahidun fi dhahir. Lakin qalu asya'a asmuha syai'ahu fafiha alifu ta'lis al-mamdudati lakin umfilat al-hamzatu ila awal al-kalimati walihada wasna asya lafa'a. Setelah membuat nazam berbicara tentang hal-hal yang haram, maka satu hal yang tepat ketika dia menyebutkan hukum asal. Apakah hukum asal benda itu halal atau hukum asal benda itu terlarang? Maka penulis menjelaskan di faedah ini, bahwasanya asal segala benda secara umum adalah halal. Berbeda dengan ibadah, maka pada asalnya adalah terlarang kecuali jika syariat menginginkannya. Asya itu jamak dari syai. Ada pakar bahasa yang menjelaskan bahasanya dalam kata-kata asya itu terdapat ihlal makani. Yakni yang dimaksud ihlal makani adalah dipindahkan yang satu huruf di satu tempat ke tempat yang lain. Mereka jelaskan perkataan ini dengan mengatakan bahasanya asma wazan asma itu munsharif. Asma'un itu munsharif. Kenapa kalau ini asya? Ini munsharif. Sedangkan kalimat asya baru munsharif. Padahal mizannya sama. Di zahir kelihatannya sama. Maka mereka mengatakan asya itu aslinya adalah syai'an. Maka disana alif ta'lis mamdudah. Maka tapi hamzahnya di sini dipindah ke depan. Ya, jadi asya. Sehingga hamzah yang di depan di situ adalah lam. Lam isim. Sehingga asya itu wazannya adalah lafa'a. Lamnya lam isim, fa'inya asli. Maka artinya kalau wazannya syai'un, fa'isimnya syin, hamzah ain isimnya, kemudian hamzahnya adalah lam isim. Kawasannya adalah lafa'a. Bukan af'al, asma'. hilu. himayatan bila himayatan min hadil asyari pada kunu hissan ala istikmari hadil awrat hattan hattan ala istikmari hadil awrati ay ya'rifa insanu ajab ahli nari min hadil asyari di anna lahan nasiron fin nari kama ja'a fi ba'il asyari al-nafiyya al-qaribu wal-hayat al-nafiyya al-qariba wal-hayat wal-hayati wa ma'ilan zalika al-manafiyu al-asufiyya al-hillu bima'ana anahu yahillu laka al-mutantasi ahli la'yani ala ayyi wajhin sikta illa iza wa'ada jadilun bil-manafi kalau-kala ta'ilun anak lidu an-arkab al-barata wa usafiyu alaiha lakulna al-aslu al-hillu ma'ana al-barata mu'addatun lil-hirsi wal-nasli wal-jari والدليل على أن الأصل في الأيام والمنافي الحل قول تعالى والذي خلق لكم في الأرض جميعا فأمم وأكد التأمين في قوله ما في الأرض ما اسم موصول تفيد الأمومة ثم أكد هذا الأمومة في قوله جميعا. Nah, akan tapi di sini terdapat pertanyaan, kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan ular dan menciptakan para jengking, menciptakan semut yang suka menggigit, semut yang semut merah, angkat bahasa Jawanya. Pemahaman bahasa juga dan semacam itu. Maka jawabannya adalah makhluk-makhluk ini adalah bermanfaat. Namun manfaat benda itu ada dua macam. Ada manfaat di nafsihi dan ada manfaat di lirihi. Nah, kambing itu manfaat di nafsihi. Kalau kita makan kambing, kita sembelih, kita makan dagingnya, manfaat di nafsihi. Ada benda yang manfaat atau makhluk yang manfaat di lirihi, karena dia menjadi sebab terwujudnya suatu hal yang manfaat. Dia akan jadi wasilah untuk terwujudnya manfaat. Yang manfaat tidak akan terwujud, tidak ada dia. Meskipun dia sendiri jelek, jelek, namun dengan adanya jelek ini terwujudlah satu hal yang manfaat. Penjelasannya, yang pertama, yang terletak dampak dari mendapatkan gangguan ular, gangguan karasengking, musibah. Dan musibah, orang-orang musibah dapat pahala. Dapat pahala karena musibah. Ya. Maka musibah karena tergigit karasengking ini tidak akan terwujud jika tidak ada karasengking. Musibah karena tergigit ular ini tidak akan terwujud jika tidak ada ular. Maka seandainya tidak ada ular, maka tidak ada pahala karena terkena gigitan ular. Demikian juga gigitan semut yang suka gigit. Kemudian di sini terdapat penjelasan tentang kuasa Allah Azza wa Jalla, di mana Allah menciptakan untuk makhluk atau hal yang bermanfaat untuk makhluk. Pemirsa, maka di antara binatang ada binatang yang bisa menjadi tunggangan manusia dan ada yang dimakan oleh manusia. Dan manusia mendapatkan di dalam binatang tersebut banyak manfaat dan minuman. Wa mafihi madaratuhu, demikian juga Allah menciptakan benda-benda atau makhluk-makhluk yang membahayakan. Kemudian banyak dari manusia, banyak orang, mereka tidak mau mengamalkan bacaan-bacaan wirid kecuali karena menjaga diri dari benda-benda ini dan makhluk-makhluk ini. Maka dengan adanya hewan-hewan pengganggu, ini menjadi hasan motivator, menjadi motivator, jadi pendorong agar orang mau mengamalkan wirid-wirid ini. Misal bacaan yang diajarkan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syaiwun fil arti wala fitara wa sabil tafsir. Nabi sebutkan bahasanya virus ini bermanfaat untuk menjaga diri dari bisa terangkan dengan melihat hewan-hewan ini. Karena hewan-hewan ini nanti memiliki hewan-hewan ini memiliki tulisan di neraka. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, bahasanya di neraka terdapat kalau mungkin dan pula memandari sama tidak dari kata lain-lain. Pertanyaan yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Al-Haris Ibn Juzah yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di neraka terdapat ular yang besar, misal leher unta. Talfaru ihdahunna Allah maka jika salah satu ular ini menyengat satu sengatan, maka sakitnya sakit karena sengatan ular ini akan dirasakan selama 40 tahun. Dan di ular juga ada kalah jengking yang misalnya kalbiwal seperti bahwal, seperti perkawinan antara unta dengan kuda dengan keledai. Bagaimana besar dan besar bahwal yang diberi pelan gemuk jadinya. Seandainya dia menyengat satu kali sengatan, maka sakitnya akan dirasakan selama 40 tahun. Maka ketika Nabi menjelaskan hadis ini, ular kalah jengking itu seandainya di dunia juga ada ular tidak kalah sendirian, kalau sendirian orang tidak bisa punya sedikit gambaran. Kita katakan tidak hakikinya, itu cuma gambaran. Kalau di dunia itu tidak ada kalah jengking, tidak ada ular, kita tidak bisa paham di sini. Ya, tidak ada ular. Nonton Pak Tio sudah makhluk yang gini. Orang tidak punya bayangan, orang tidak punya gambaran. Ketika Nabi menjelaskan kalau di neraka itu ada ular, tak kalah jengking, dan di dunia itu ada ular, tak kalah jengking, orang punya sedikit gambaran. Nanti begini, wah, ular berdui, kalau jengking memang sak kambing, kalau jengking sak kambing. Bahkan itu ukuran lendai, ya, sak kambing besar, ketawa. Nah itu kalau jengkingnya besar itu, orang punya sedikit gambaran. Dan maksudnya luar biasa 40 tahun. Nah ini manfaat Allah ciptakan ular dan kalah jengking. Wal manafi' ketika juga hukum asal manfaat. Maka hukum asal pemanfaatan benda adalah halal. Artinya halal bagi anda untuk memanfaatkan sebagai benda ala ayu wajib kita dalam bentuk apapun. Mau dimakan, mau dipakai, ya, mau diminum, untuk ngepel, saya nggak mau pakai, mau ngepel ya boleh juga, oh. Atau yang lainnya. Ila orang sadari dan bermati kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya. Maka seandainya ada orang mengatakan aku ingin naik sapi, menunggangi sapi, dan akan aku ajak untuk safar, kepergian jauh, kepergian jauh dengan menunggang sapi. Pelan-pelan, tapi tidak apa-apa, naik sapi. Lakuna, bisa akan kita katakan bahasanya, hukum asalnya adalah halal. Nunggang sapi itu ada di mana? Nunggang sapi ada di daerah kita, mana di NTB atau di mana? Nunggang sapi. Sapi sebagai tunggangan. Kepo banyak, tapi sapi juga ada. Saya pernah baca foto lihat ada sebagian daerah yang menjadikan sapi sebagai tunggangan, digembala sapinya sambil ditunggangi. Lepun nanti saya kami katakan hukum apa menunggangi sapi, hukumnya silah halal. Meskipun pada asalnya bisa kita katakan dari sapi itu ma'adzatun disiapkan dilhasi untuk bercocok tanam, untuk membajak, itu untuk manusia. Pernyataan bahasanya ini bersifat umum dalam firman Allah, maafil ahli maafil musul, menentukan makna umum. Dan Allah tegaskan pengumuman ini dengan Allah katakan jaminan. Nanti al-akmal al-akmal sifuri aman wa ibadatin al-hil jika Allah ta'ala wa ta'ala lakum maharam alaikum illa maturikum alaikum fa'ti ilaha dunil aman al-mu'ayyan hal qala Allah ta'ala innahu haramun hal qala hu rasulun sallallahu al-jawabu la al-rabbana haraman lafasolahu jalan Allah qal wafat fasolna lakum maharam alaikum fal'aslu al-hilu hatta yakuma dalilun ala annahu mamnu'un faqala Nabi sallallahu inna Allah faro'idu fala tadi'uha fala tadi'uha fala tadi'uha tadi'uha tadi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama muharraman fala tan wa harrama maharima fala tan sahikuha wa sakata an asya'i asya'a rahmatun rahmatan rahmatan bikum khairun syanin fala tabkosu anha wa qala wa ma sakata anhu fahuwa ahun. Kalau amal al insanu amalan minal amali awit tafaza insanu li lubatan minal la'bi minal la'bi wasoro yakmalu ba waja'ahu akharu waqala haraman alaika hada lam yakun Rasulullah SAW yakmalu wala ashabu fa inanna nakul al-aslu al-hillu hatta yakuma dalilun alaman al-insanu tafaza sa'atan munbahatan munabbihatan in ajli idha ja'a waqti alladhi yaridu ayatuma fihi tanbihu munabbihuhu faqala qailun minan nasi la taf'al ij'al indaka dikan yunabbihuka lissolati li'anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakumu idha sami'a sautal Sorihi, yakni atika. Amma hadhihi sa'atu faharamun. Famadha naqulu lahu? Naqulu aina dalil? Al-aslu al-hillu huwa wa hal indaka dalilun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul bashari wa ahabbuhum lil khairi wal yusri law kana indahu mithlu hadhihi sa'ati mana al-jawabulah. Nah, kemudian hukum asal perbuatan al-aslu fi kulli amalin, hukum asal perbuatan orang mau lonjong, mau bersilang, mau jongkok, dan perbuatan tersebut bukan perbuatan ibadah adalah halal. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah telah merinci untuk kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian kecuali jika kalian terpaksa. Nanti ilah adalah misalnya satu perbuatan tertentu, jongkok atau bersilat, apakah Allah Subhanahu wa Taala mengatakan ini adalah haram atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini haram? Jawabnya adalah tidak. Seandainya memang misalnya jongkok atau bersilat itu haram, tentu Allah telah merincinya, menjelaskannya. Karena Allah berfirman kepada Rasulullah SAW dan Allah telah jelaskan kepada kalian semua hal yang Allah jam yang membangunkan. Min ajli dengan tujuan jika datang waktu yang dia ingin bangun pada waktu tersebut, tunabihu jam ini akan membangunkannya. Maka ada orang mengatakan jangan pasang jam beker. Namun ijal tidak kasih. Namun pasanglah, letakkanlah ayam jantan di dekat kepala, di dekat kepala. Ikatlah kepala jantan di bawah ranjang, di bawah tempat tidurmu. Dinafikan sholat. Supaya ayam jantan ini lah yang membangunkanmu untuk sholat subuh. Alasannya, dalilnya karena Nabi SAW untuk bangun jika mendengar suara sholih. Sholih maksudnya orang yang berteriak. Jadi yang maksudnya adalah ayam jantan. Bagaimana dikatakan oleh sebuah dan muslim? Amr hadis saat waktu pinjam bekal haram atau sunnah haram. Kemana mungkin lagu? Maka jawab kita untuk orang yang haramkan jam bekal, kita katakan ada dalil. Apa dalil? Di manakah dalil? Katakan dalil yang bukan haramnya jam bekal. Ya Allah, Allah karena hukum asal benda, hukum asal memanfaatkan benda. Apakah hukumnya dalil? Kalau nanti bapak asal yang merupakan sebaik-baik manusia dan manusia yang paling suka dengan kebaikan dan kemudahan, seandainya di zaman Nabi sudah ada jam bekal, apakah kau berani memastikan nanti akan melarangnya? Tidak, kalau dia akan jawab ya, tidak berani memastikan. Sudah. Terdengar perkara yang haram. Seandainya ada di zaman Nabi, tentu nanti akan melarangnya. Seandainya ada di zaman Nabi, tentu nanti akan melarangnya. Kita boleh memastikan demikian berdasarkan kaidah-kaidah syariat. Berdasarkan kaidah-kaidah syariat, kalau maksiat, maka seandainya itu ada di zaman Nabi, laki perempuan tersebukan. Seandainya di zaman Nabi sudah tersebuk, laki perempuan memalau tersebukan, Nabi mengharapkannya. Iya, maka pun mengharapkannya. Kita bisa memastikan demikian berdasarkan kaidah-kaidah syariat. Namun jika orang itu tidak bisa memastikan ini punya hal seandainya ada di zaman Nabi, maka ini tanda kalau itu tidak berdasarkan kaidah. Tidak berdasarkan kaidah. Tidak dibangun di atas kaidah syariat. Karena kalau kita itu punya hal maksiat, berani kita berkata seandainya ini ada di zaman Nabi, Nabi akan mengharapkannya dengan nafsu. Tadinya rokok ada di zaman Nabi. Tadinya rokok ada di zaman Nabi. Dengan bahaya semacam ini juga ada di zaman Nabi. Kenapa Nabi mengharapkannya dengan maaf? Iya. Nabi akan mengharapkannya dengan maaf. Maka ini adalah bukti bahasanya Hukum ini keluar di atas kaidah saya. Maka tidak ada ciri bahasanya satu hukum itu dibangun di atas kaidah syariat adalah semacam ini. Hukum ini kita katakan hukumnya haram. Heroin, apa hukumnya haram? Ya, hukumnya haram. Bukti kalau itu haram, seandainya heroin itu ada di zaman Nabi, Nabi pasti akan mengharapkan dengan Nabi. Pasti kita berani mengatakan 100% Nabi akan mengharapkan dengan Nabi. Nah, ini ada di zaman Nabi. Karena kita menghukumi haram hal ini, kita sudah